Mana bapak itu? Ya. Ibu, bu. Kepala aku saya kepala ini. Anak suka nak dengar aja dulu. Ustadz Yahya Waloni sedang berceramah, orang ini memprotesnya. Akibatnya, ini yang terjadi. Video viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Yahya Waloni, yang merupakan sosok ustadz yang sering mengkritisi kepemerintahan Joko Widodo. Pada video tersebut nampak, Ustadz Yahya Waloni sedang memberikan sebuah pengajian kepada para jamaah di dalam masjid. Namun beberapa saat setelah Ustadz Yahya Waloni berceramah, ada seorang yang tidak dikenal langsung menghampiri Ustadz Yahya Waloni dan memprotes keras Yahya Waloni. Orang yang memprotes Yahya Waloni itu mengatakan bahwa jangan ceramah politik di masjid, ungkapnya. Namun jawaban Ustadz Yahya Waloni, dia tidak berceramah politik, dia memberikan pengajian, memberikan pencerahan kepada para jamaah. Namun orang itu tetap memprotes Ustadz Yahya Waloni dan menimbulkan kecemasan kepada para jamaah. Akhirnya para jamaah Ustadz Yahya Waloni yang sedang mendengarkan ceramah Ustadz Yahya Waloni menjadi geram dan mengusir orang itu. Kenapa sampai seperti itu? Orang yang tidak dikenal tiba-tiba menghampiri Ustadz Yahya Waloni dan memprotesnya. Siapakah orang itu? Anda sendiri yang mampu menilainya. Pro kontra. Oh!